Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang zakat, terkhusus zakat hewan ternak, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan aturan nisab, yaitu batas bilangan-bilangan yang terkena zakat, baik dalam zakat unta, sapi maupun kambing. Sebagaimana kita telah sebutkan bahwa di sana ada syarat nisab, yakni hewan-hewan itu harus mencapai batas tertentu. Yang kedua, di sana ada syarat haul, harus melewati 1 tahun genap, 1 tahun hijriah. Dan juga syarat yang lain, hewan tersebut hewan yang saimah, yakni mayoritas makannya dari gembalaan, yakni gratis, digembalakan di padang rumput, digembalakan di padang pasir, sehingga tidak banyak mengeluarkan biaya. Dan syarat yang lain bahwa hewan-hewan tersebut memang diternak, dikembangkan, bukan hewan-hewan yang dipekerjakan. Seperti untuk membajak atau untuk mengangkut barang-barang, bukan. Tapi memang hewan yang dikembangkan, diternakkan. Itu beberapa yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Selanjutnya di sini ada beberapa catatan terkait dengan hukum-hukum zakat hewan ternak itu. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan, wala yujma'u baina muftarikin minal an'am, dan tidak boleh digabung antara hewan-hewan yang terpisah, atau sebaliknya, wala yufarraqu baina mujtami'in, tidak boleh dipisahkan antara yang berkumpul, khasyatas sadaqah, karena takut zakat. Nah, ini satu hal catatan penting dalam zakat hewan ternak. Tidak boleh mengumpulkan sesuatu yang terpisah atau memisahkan sesuatu yang terkumpul yang intinya untuk menghindari zakat. Nah, sebelum kita masuk dalam contoh-contoh, perlu kita ketahui bahwa ulama menyebutkan dalam perhitungan jumlah hewan-hewan itu diperhatikan tempat gembalaan dan tempat apa bermalamnya. Ya. Ketika saya misalnya punya sekumpulan hewan ternak yang saya gembalakan di satu gembalaan dan saya kandangkan di satu kandang, satu tempat bermalam, maka ini artinya satu kumpulan. Ya. Kalau saya punya juga di tempat yang lain, misalnya saya punya di tempat yang lain yang jauh dengan gembalaan yang tersendiri dan tempat bermalam yang tersendiri, kandangnya sendiri, maka itu punya perhitungan sendiri. Ya, nah ini harus diperhatikan. Makanya di sini beliau mengatakan tidak boleh dua kumpulan yang terpisah digabungkan atau sesuatu yang tergabung dipisahkan. Tujuannya untuk menghindari zakat. Tidak boleh. Contohnya, yang menggabungkan sesuatu yang terpisah. Misalnya, menggabungkan sesuatu yang terpisah. Misalnya, saya punya kambing 40 ekor di sini. Dengan gembala, tempat gembalaan tersendiri dan juga dengan apa namanya kandang tersendiri. Padahal nisabnya kambing kita telah sebutkan kemarin 40. Sehingga 40 ekor sudah berkewajiban membayar 1 ekor kambing. Saya punya lagi di tempat yang lain. Misalnya di Semarang di sini, saya punya di tempat lain di Kudus sana misalnya. Tempat gembalaannya sendiri dan kandangnya sendiri, di sana juga saya punya 40. Ya. Yang dengan demikian itu juga berkewajiban membayar zakat 1 ekor kambing. Karena nisabnya 40. Akhirnya dipikir-dipikir, wah ini kalau saya gabung jadi 80, belum berkewajiban 2 ekor, tetap masih 1 ekor. Karena kambing kemarin dari 40 ke 120. Ya. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ada kalanya seorang untuk menghindari zakat, dia melakukan hal itu. Digabungkan 40 plus 40, 80. Zakatnya masih berapa? Masih 1. Tapi kalau terpisah, zakatnya 2. 40, 40, zakatnya 2. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan, atau dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa tidak boleh menggabung antara dua kelompok hewan yang masing-masing ada kewajiban zakatnya demi menghindari zakat atau sedekah. Wala yufarraqu baina mujtami'in. Wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata shadaqah. Juga sebaliknya, tidak boleh memisahkan ya yang tergabung. Nah, contohnya ya sebaliknya, saya punya misalnya 121 ya. 121 ekor kambing. Maka zakatnya sudah semestinya berapa? 2. Nah, karena takut memberikan zakat 2 ekor, ya sudah dipisah saja. ya. Di sini 60, di sana 61. Ya. Nah, kalau ini masih ya, ini tetap dua ini ya. Dua. Kita cari yang lain. Ya, yang 40 itu. Enggak usah 120, 40. 40 mestinya zakat 1. Saya pisah 20-20. Akhirnya enggak bayar zakat. Iya kan? Oh, saya di sini masih 20 belum mencapai nisab. Enggak bayar zakat. Yang sana 20 belum mencapai nisab, enggak bayar zakat. Mestinya saya bayar 1 zakat. Nah, cara-cara seperti ini adalah namanya hilah. Membuat tipu daya. Ya, ingin mengelabuhi syariat. Ini tidak lain dengan cara-caranya orang-orang Yahudi menghindari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara akal-akalan. Disuruh tidak mencari ikan di hari Sabtu, pasangnya hari Jumat, ambilnya hari Ahad. Nah, ini hilah yang seperti ini. Begitu pula dalam Islam, tentunya dilarang cara-cara seperti itu. Nah, banyak orang dulu menghindari zakat, menghindari sedekah yang wajib dengan cara-cara seperti itu. Itu dulu. Nah, sekarang takut sama siapa, nggak bayar zakat. Terang-terangan juga nggak ada yang mau bayar apa, nagih zakat. Iya. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sehingga siapapun yang tidak membayar zakat sementara telah wajib membayar zakat, Allah Azza wa Jalla akan memberikan hukuman di akhirat kelak. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya sapi dan tidak membayar zakatnya, maka satu demi satu sapi itu akan menginjak dia nanti, menginjak-injak dia. Satu untuk muter. Kalau sapinya 100 ya 100 ekor, satu demi satu menginjak-injak dia, gantian. Nanti sampai yang terakhir, yang pertama kembali lagi. Terus muter seperti itu sampai datang hari kiamat. Ya. Sehingga dia tahu kemana arahnya, surga atau neraka. Begitu pula yang punya kambing, begitu pula yang punya unta. Yang tidak bayar zakat, maka masing-masing hewannya akan menjadi hukuman buat dia. Begitu pula yang punya emas dan perak, punya uang, tidak membayar zakat, maka akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan disetrikakan di punggung-punggung mereka. Nah, jadi walaupun sekarang ini ya, orang tidak bayar zakat bisa saja dan tidak ada yang memaksa, tapi ingat, tidak berarti kemudian dilepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kalau dalam Islam seperti yang kita pernah pelajari mungkin pada kesempatan yang lalu, orang yang tidak bayar zakat ya diperangi, kalau dia dipaksa, kalau dia perorangan dipaksa harus bayar. Kalau dia suatu kaum harus diperangi supaya mau bayar zakat. Seperti di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dulu beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat sampai mereka mau bayar zakat. Kemudian berikutnya, wala fil awqaf. Wala syai'a fima dunal faridah. Catatan yang lain, wala syai'a, dan tidak ada kewajiban apapun, fima dunal faridah, pada sesuatu yang kurang dari kewajiban. Yani kurang dari bilangan yang telah diwajibkan. Misalnya unta. Kita kemarin menyebutkan kalau unta pertama kali kena zakat jumlahnya berapa? 5. Ya. 5 zakatnya 1 ekor kambing. Maka di sini sebelum mencapai bilangan 5 tidak ada kewajiban apapun. Kalau mau sedekah yang sunnah silakan saja, mau memberi fakir miskin atau siapa yang dia mau. Tapi kewajiban tidak ada. Selama belum mencapai nisab, belum ada kewajiban. Jangan dipikir-pikir sendiri, misalnya kalau 5, zakatnya 1 ekor kambing. Padahal 1 ekor kambing itu harganya misalnya 2 juta. Berarti 1 ekornya ya berapa? 200 ya. 400.000 ya. Anggaplah 2 juta dibagi 5. Berapa? 400. Oh, saya sekarang sudah punya 1 ekor unta, berarti saya mau bayar 400.000. Tidak ada. Ya. Tidak ada kewajiban. Selama belum mencapai 5 ekor yaitu 1 nisab, maka belum ada kewajiban. Sama sekali. Begitu pula hewan-hewan yang lain, kambing, sapi, kalau sapi berapa? 30 pertama kali, 30. Kalau kambing 40, kalau unta 5. Ya. Sebelum bilangan-bilangan tersebut tidak ada kewajiban sama sekali. Walaupun punya sapi 29. Belum ada kewajiban. Walaupun 29. Kalau 30 baru kewajiban. Wala fil awqaf, tidak ada pula kewajiban zakat pada awqaf. Awqaf ini bilangan antara 2 nisab. Misalnya tadi kalau unta setelah 5, bilangan berikutnya berapa? 10. Ya. 10, 15, 20. Nah, antara 5 sampai 10. 6, 7, 8, 9. Juga tidak ada kewajiban sama sekali. Jadi, sampai bilangan 9, masih kewajibannya 1 ekor kambing. Begitu pula misalnya sapi. Dari 30 ke 40. 31, 2, 3, 4 sampai 39 masih ya masih 1 ekor sapi kewajibannya, belum ada kewajiban yang lain. Begitu pula kambing dari bilangan 40 ya sampai 120 juga belum ada kewajiban yang lain kecuali hanya 1 ekor kambing. Nah, ini namanya awqaf. Awqaf yaitu bilangan antara 2 nisab. La syai, tidak ada kewajiban apapun. Wa ma kana min khaliqain fa yataraja'a bis-sawiyyah. Wa ma kana min khaliqain, catatan berikutnya, dan apa yang terdiri dari 2 campuran, fayataraja'a bis-sawiyyah, maka hendaknya keduanya kembali atau mengembalikan kewajibannya dengan pembagian yang rata. 2 campuran, yakni ini maksudnya 2 orang yang berserikat. Misalnya Zaid sama Bakar. Ya, Zaid sama Bakar punya kerjasama ternak kambing sampai jumlahnya 40. Sampai jumlahnya 40 dan syarat-syarat terpenuhi, maka kewajibannya 1 ekor kambing. Dibayarkan 1 ekor kambing. Pakai kambingnya siapa ini? Ya sudah, pakai kambingnya kamu dulu, ya Bakar. Maka kambingnya kamu. Nah, harga kambingnya berapa? Misalnya 2 juta. Berarti nanti Bakar memberikan kepada Zaid berapa? 1 juta. Ya, jadi dibagi rata. Maksudnya begitu. Begitu pula misalnya terdiri dari 3 orang. Walaupun 3 orang, walaupun 4 orang, asal kambingnya itu dalam satu penggembalaan dan satu tempat bermalam, maka sudah dapat kewajiban. Ya. Jangan pula beralasan, loh, ini 40 ekor tapi kan punya 2 orang. Ya. Walaupun punya 2 orang. Tapi sekali lagi, dalam satu gembalaan, satu tempat bermalam, sudah dapat satu kewajiban, satu ekor kambing. Maka untuk pembayaran zakatnya dibagi rata antara keduanya. Kalau 3 orang dibagi 3 orang. Kalau 4 orang dibagi 4 orang. Ya, satu kambing itu kewajibannya dibagi 4 orang. Begitu. Kemudian berikutnya tentang hewan-hewan yang terlarang untuk dijadikan zakat. Di sini ada hewan-hewan yang terlarang untuk dijadikan zakat. Sesungguhnya di sini ada 2 hal. Yang pertama, yang terlarang karena aib atau cacat atau kekurangan pada hewan-hewan itu. Yang kedua, ada hewan-hewan pilihan. Ya, hewan-hewan pilihan ini bagi para pemungut zakat juga tidak boleh mengambil hewan pilihan. Jadi, seorang yang memungut zakat, petugas dari pemerintah misalnya, ditugasi untuk mengambil zakat hewan-hewan ternak. Maka di sini, ambillah dari hewan-hewan ternak itu yang sedang-sedang saja. Jangan memilih yang paling bagus, kelas-kelas yang mahal. Jangan. Atau pejantannya sebagai apa namanya induk, sebagai pejantan, jangan. Ingat dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika diutus ke Yaman, Nabi berpesan kepada Mu'adz, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nabi berpesan kepada Mu'adz, wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati kamu dari harta-harta pilihan mereka. Jangan mencari-cari yang kelas tertinggi, yang pilihan, jangan. Kemudian Nabi katakan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doanya orang-orang yang terzalimi. Karena doanya orang yang terzalimi, tidak ada penutup antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat bahwa kadang orang yang memiliki harta pilihan itu, walaupun diambil sebagai zakat, dia merasa terzalimi. Dia merasa kenapa kok ada yang diambil yang paling bagus, kenapa tidak yang lain saja. Ini kan sebagai bibit, ini kan harganya mahal. Sehingga dia merasa terzalimi. Sehingga bisa jadi dia berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak baik. Nah, jadi dari sini kita ambil suatu kesimpulan bahwa seorang yang bertugas memungut zakat, dia tidak boleh memilih-milih hewan-hewan yang terbaik, yang itu mungkin sebagai kesayangan mereka, pemilik harta itu. Terus apa yang dipilih? Sedang-sedang saja. Yang penting sah sebagai zakat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang dilarang karena aib atau cacat. Hewan-hewan yang dilarang karena aib atau cacat. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan dalam surat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beberapa catatan, kata beliau, wala tu'khadhu fi shadaqati harimah wala zatu awarin wala sayf, dan seterusnya. Nah, kemudian yakni disimpulkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, langsung kita baca kesimpulannya saja. Yang pertama adalah hewan yang disebut dengan harimah. Harimah artinya apa? Artinya hewan yang sudah tua, yang giginya sudah copot, sudah ompong, sudah saking tuanya. Ini tidak boleh sebagai zakat. Yang kedua, zatu awarin. Zatu awarin. Artinya adalah yang buta sebelah. Kemudian berikutnya ad-darinah. Ad-darinah artinya al-jarba, yaitu yang kudisan, ya, punya penyakit kudis. Yang ketiga, syaratul la'imah. Syaratul la'imah artinya yang tidak mengeluarkan susu atau sedikit susunya. Berikutnya, al-akulah. Akulah. Akulah ini maknanya yang mandul. Berikutnya, ar-rubba. Rubba. Ini artinya yang dipelihara di rumah untuk diambil susunya. Jadi ini penghasil susu untuk keluarga. Ya, penghasil susu untuk keluarga. Jangan. Ya, nanti mereka kehilangan. Berikutnya, makhid. Yaitu yang gunting. Yang berikutnya, tais. Tais ini pejantan. Ya, ini masuk golongan yang pertama sebetulnya. Kemudian, ma'ibah. Ma'ibah yang punya cacat atau aib. Nah, yang punya cacat atau aib ini, patokannya dikembalikan kepada para ahli hewan-hewan. Kalau menurut para ahli hewan, dia punya cacat yang berarti, maka tidak boleh dijadikan sebagai zakat. Tapi kalau menurut para ahli hewan itu hanya cacat sedikit, tidak begitu berarti, pada harga juga tidak begitu pengaruh, maka masih boleh dijadikan zakat. Jadi di sini, ma'ibah yang cacat atau yang aib, ini patokannya dikembalikan kepada ahli hewan. Ya, pantas atau tidak dijadikan zakat, mereka yang lebih mengetahui. Demikian, ikhwan fillah rahimakumullah. Beberapa catatan terkait zakat hewan ternak. Kemudian kita akan beralih kepada zakat az-zahab wal-fiddah. Zakat emas dan perak. Ya. Zakat emas dan perak disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, ia idza hala ala ahadihima al-hawlu. Zakat itu menjadi wajib apabila sudah lewat satu haul, satu tahun. Nah, terkait dengan haul, ini masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. Tidak ada zakat pada suatu harta hatta yahula alaihi al-haul, sampai lewat satu haul. Laisa fi malin zakah hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada suatu harta sampai lewat satu haul, satu tahun hijriah. Ya. Yeah. Kemudian kata beliau tentang kadar zakatnya rub'ul 'ushr. Rub'ul 'ushr. Ini terjemahannya rubu' itu seperempat, 'ushr sepersepuluh. Jadi seperempatnya sepersepuluh. Yani 2.5%. Ya, 1/10 dulu, setelah 1/10 dibagi 4. Perempatnya 1/10, rub'ul 'ushr, atau 2.5% tadi. Itu kewajiban yang harus dikeluarkan. Wa nisabu adh-dhahabi 20 dinaran. Dan nisabnya, ini juga ada kewajiban nisab. Artinya, di samping persyaratan haul, juga persyaratan nisab. Nisabnya adalah 20 dinaran. Kalau dulu 20 dinar. Itu hitungan dulu. Ya, 20 dinar. 20 dinar. Yani 1 dinarnya di sini. Di catatan ini penulis mengatakan 1 dinar sama dengan 4, berapa ini, 25 gram. Ya. Ya tinggal dikalikan. Sama dengan berapa? Kalau di sini langsung saja 85 gram. Coba antum mau itu enggak apa-apa, cocok apa enggak. Di sini mengatakan 85 gram. Jadi kalau 20 dinar sama dengan 85 gram. Walisabul fizzati 100 dirham. Sementara perak, nisabnya itu 200 dirham. Ini kalau satuannya dulu begitu, 200 dirham dengan dirham. Jadi uang dulu, uang emas yaitu dinar, atau uang perak yaitu dirham. Sehingga emas ya 20 dinar. Kalau dirham, perak ya 200 dirham begitu dulunya. Nah itu 1 dirham 2, sekian gram. Pokoknya di total di sini sama dengan 595 gram perak. Ya, 600 kurang 5. 600 kurang 5. 595 gram. Itu nisabnya perak. Wala syai'a fi ma duna dzalik. Dan tidak ada kewajiban apapun bila kurang dari nisab tersebut. Bila kurang dari nisab tersebut. Wala zakata fi ghairihima. Dan tidak ada zakat pada selain keduanya. Minal jawahir. Dari permata-permata, wa amwalit tijarah, dan harta dagangan, wal mustaqallat, dan sesuatu yang lain yang berpenghasilan. Nah, ini nanti kita akan bahas. Jadi di sini apa yang tadi kita baca ini merupakan ringkasan dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah pada bab zakat emas dan perak dari kitab beliau Ad-Duraru Al-Bahiyah. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa hadis Rasulullah SAW, bahkan sebagian ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang wajibnya zakat emas dan perak. Tentang zakat emas dan perak ini sesuatu yang sangat jelas kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahkan dalam sebagian ayat Al-Qur'an. Ya. Dalam sebagian ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira untuk mereka. Apa itu? Azabun alim, siksaan yang pedih. Nah, di sini maksudnya adalah yang menyimpan bukan sekedar menyimpan, tapi menyimpan dan tidak memberikan zakatnya. Kalau sekedar menyimpan tapi memberikan kewajiban zakatnya, boleh saja. Insya Allah tidak ada dosa bagi dia. Selama sekali lagi apa? Memberikan haknya. Nah, ancaman pada ayat ini berlaku pada mereka. Surat At-Taubah 34. Babashirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha, di hari emas dan perak itu dipanaskan. Fatuqwa biha jibahuhum wa zuhuruhum, maka kemudian setelah dipanaskan ditempelkan, disetrikakan, begitu kalau kurang lebih maknanya dalam bahasa kita, tuqwa, disetrikakan, ditempelkan pada jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, dahi-dahi mereka, sisi tubuh mereka, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah apa yang kalian simpan untuk diri-diri kalian, maka rasakan apa yang kalian simpan. Yakni ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki emas dan perak dan tidak memberikan zakatnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan bahwa nanti Allah azza wa jalla akan mewujudkan harta mereka yang tidak dizakati itu dengan seekor ular besar yang sudah sangat tua, dan kemudian melilit dan menggigit orang yang tidak mau bayar zakat tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi melalui ayat ini dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak bahwa zakat emas dan perak adalah wajib, dan seperti kita tahu bahwa termasuk rukun daripada rukun-rukun Islam adalah membayar zakat. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan terkait dengan nisab tadi, kita ingat bahwa juga kewajiban ini tidak kemudian setiap emas dizakati, setiap perak dizakati, tidak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu mencapai nisab dan haul. Nisab batas tertentu, haul melewati 1 tahun Hijriah. Nah, terkait dengan nisab disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad 'afautu lakum an shadaqatil khairi war rafiq." aku sudah memaafkan kalian dari zakat khail, kuda, warroki, dan budak-budak. Fahatu sadaqatar riqah, maka berikan kepadaku zakatnya ar-riqah, yakni perak. Min kulli arba'ina dirhaman, dirhaman. Ya. Min kulli arba'ina dirhaman, dirhaman. Dari tiap 40 dirham, satu dirham. Ya, tiap 40 dirham, satu dirham. Sampai nanti jumlah berapa? 200 dirham tadi. Dari tiap 40-nya, satu dirham. Walaysa fi tis'in wa mi'ataini syai'un. Dan tidak ada kewajiban pada 190. Ya. Sampai 190 belum ada kewajiban. Fa idza balagat mi'atain, nanti kalau sudah sampai bilangan 200 dirham, fa fiha khamsat darahim, jadi di situ ada 5 kewajiban atau 5 dirham, kewajiban 5 dirham. Ya, 200 dibagi 40. Nah, jadi ini maksudnya bahwa nisabnya kalau begitu 200. Sebab kata Nabi sebelum mencapai 200 belum ada. Belum mencapai 200 belum ada kewajiban. Kalau sudah 200 maka tiap 40-nya 1 dirham. Berarti kalau 200 ya 5 dirham. Hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan laisa fi ma dunal mi'atain zakah. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 200 dirham. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan laisa fi ma duna khamsati awaqin min al-warith sadaqah wa laisa fi ma duna khamsati zawdin min al-ibli sadaqah wa laisa fi ma duna khamsati awsukin min al-tamri sadaqah. Tidak ada yang kurang dari 5 upiah dari perak zakat. Sama ini maknanya, yang kurang dari nisab tersebut tidak ada zakatnya. Alhasil ini menunjukkan kepada kita tentang perak nisabnya 200 dirham. Pada hadis Ali radhiyallahu anhu disebutkan idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim. Kalau kamu punya 200 dirham dan telah lewat 1 tahun maka di sana ada kewajiban 5 dirham. Walaysa alayka syai'un ya'ni min adz-dzahab. Demikian pula dari emas, kamu tidak punya kewajiban zakat apapun hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai mencapai 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alayhi al-hawl fa fiha nisfu dinar. Tapi kalau sudah mencapai 20 dinar dan lewat 1 tahun, maka dari 20 itu kewajibannya setengah, ya, setengah dinar. Nah, itu jadi seperempatnya, 1/10 atau 2,5%. Waqat waqa al ijma', hadis Syaukani rahimahullah, dan ini telah terjadi kesepakatan di antara ulama rahimahumullah. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat dalam hal apa? Dalam hal yakni mensinkronkan dengan apa namanya timbangan sekarang, ya. Kalau 20 dinar dan 200 dirham itu sudah sepakat. Cuma sekarang masalahnya untuk di apa sih konversi apa, ya. Hah? Ya, dimasukkan ketimbangan sekarang gram ataupun ya gram, maka terjadi perbedaan. Tadi kita sebutkan itu yang masyhur ya, 85 gram. Ada ulama yang lain yang berpendapat 82 gram, ada yang berpendapat yang lain. Tapi Allah alam, ini yang lebih terkenal ya, dari beberapa apa namanya penjelasan para ahli ilm, para ulama, 85 gram. Kalau perak 565. Ikhwanuddin rahimakumullah. Kemudian sekarang masuk dalam pembahasan emas dan perak ini, yakni berbagai macam bentuk emas dan perak yang ada. Kadangkala ada orang punya emas untuk dijadikan perhiasan. Kadangkala orang punya emas untuk hanya disimpan. Kadangkala dia punya emas ya untuk ditaruh sebagai hiasan di almari misalnya. Ya. Semuanya sama hukumnya itu. Ya. Hukumnya semuanya sama. Sebagian memahami bahwa kalau dijadikan perhiasan maka zakatnya satu kali. Tidak. Walaupun dijadikan perhiasan, ya tetap selama mencapai nisab, tiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Walaupun tidak mesti zakat itu dari perhiasan yang dia pakai. Kalau dari perhiasan yang dia pakai nanti satu persatu, ya, copot nanti. Boleh dia dari yang lain. Tapi selama mencapai nisab, tetap berkewajiban zakat tiap tahun. Ya, walaupun kalau masyarakat kita mungkin perhiasan sampai 85 gram jarang mungkin ya. Anting, kalung paling berapa gram. Tapi kalau di masyarakat Arab ya itu mungkin sekali ya, karena orang-orang sana duitnya ada dan juga perhiasan-perhiasan seperti itu. Sehingga sampai sekian ratus gram mungkin ada. Adapun masyarakat kita pada umumnya jarang. Kalaupun ada, tetap berkewajiban tiap tahun selama masih mencapai nisab. Begitu pula emas yang disimpan, sama. Tiap tahun dikeluarkan zakatnya selama masih mencapai nisab. Yang punya toko emas, sama. Ya, juga dikeluarkan zakatnya tiap tahun selama masih punya emas dengan jumlah seperti itu. Apalagi yang pabrik emas, punya pabrik emas, ya jelas, ya, berkewajiban membayar zakatnya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang masuk dalam pembahasan ini juga adalah zakat uang. Nah, uang ini cukup diperdebatkan di antara para ulama rahimahumullah. Kenapa? Karena ini uang sekarang sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Kalau dulu tadi uangnya emas dan perak. Jadi otomatis zakat emas dan perak ya zakat uang. Karena uangnya mereka itu. Uang dirham ya perak, uang dinar ya emas. Begitu. Ya, tapi sekarang tidak. Sekarang kertas, sekarang mungkin tembaga atau apa enggak tahu bahannya bahan apa. Sehingga sekarang ini kalau kita hanya menilai kertasnya, enggak ada nilainya. Ya, kita nemu uang zaman dulu, nolnya banyak misalnya, satu nolnya banyak, 9 misalnya. Ya, harga kertas dikilokan juga enggak ada yang beli. Ya, saking entengnya, kalau kita mau melihat dari kertasnya. Begitu pula kalau kita melihat dari logamnya, hanya berapa nilainya? Tidak ada nilainya, sangat sedikit. Makanya ulama kemudian memperdebatkan ini. Ini bagaimana ini zakatnya ini. Padahal sekarang kenyataannya emas saja bisa kita beli pakai kertas. Ya kan? Ya, emas 5 kilo misalnya. Ya, Kita punya kertas banyak, nolnya banyak. Kita bisa beli emas hanya dengan kertas. Jadi seolah-olah yang lebih berharga kertasnya. Nah, akhirnya para ulama berijtihad sampai wallahu a'lam, yakni ringkasannya bahwa kalau begitu uang ini hukumnya sama dengan emas dan perak di zaman dulu dalam zakat. Selama masih bernilai, ya. Kalau sudah enggak bernilai, dimuseumkan lain. Tapi kalau selama masih bernilai, menjadi alat tukar, maka hukumnya sama dengan emas dan perak. Sebagaimana dulu mereka jual beli dengan emas dan perak, dinar dan dirham, sekarang kita jual beli dengan uang kertas itu. Ya. Maka ini mewakili yang itu. Kertas-kertas ini mewakili emas dan perak, dinar dan dirham di zaman dulu, sehingga hukumnya sama. Maka juga dikenai zakat. Uang ini dikenai zakat. Nah, sekarang yang jadi masalah, mau ikut mana zakatnya? Kalau dulu, yang ulama mengatakan, ya ikut emas, ikut perak sama saja. Kenapa? Karena di zaman dulu nilainya sama. Emas dan perak itu 200 dirham, ya sama dengan 20 dinar itu. Ya, 200 dirham nisabnya apa? Perak. 20 dinar nisabnya emas. Yaitu sama dengan 20 dinar sama dengan 200 dirham, sama aja. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang kenyataannya berbeda. 1 gram emas ya, atau tadi 85 gram emas tidak sama dengan berapa? 595 dirham, apa namanya, perak. Tidak sama, jauh harganya. Jauh harganya. Nah, akhirnya ini menjadi pembicaraan baru di kalangan para ulama. Sekarang orang yang punya uang, nisabnya mau ikut mana? Mau ikut emas atau mau ikut perak? Ya. Ulama mengatakan, fatwa lajnah da'imah menyimpulkan bahwa mengikuti yang paling menguntungkan orang miskin. Hah? Mas, itu menguntungkan orang kaya. Yang paling menguntungkan orang miskin adalah yang paling cepat keluar zakatnya. Orang miskin cepat dapat santunan dari zakat. Nah, berarti yang paling menguntungkan orang miskin adalah perak. Karena dengan mengikuti perak, maka akan cepat keluar zakatnya. Kalau mengikuti emas, gak nyampe-nyampe nisab. Ya kan? Gak nyampe-nyampe nisab. Orang memperhitungkan sekarang emasnya 1 gramnya berapa ratus ribu? 400? Hah? 500? Naik lagi. 500 kali 85. Ya. Sudah kalikan sama dengan berapa nanti? Simpulkan. Sekarang kalau ikut perak, perak maling 1 gram berapa? 25 ribu ya kan mungkin? Kurang lebih. Coba ke toko penjual perak itu. Ini 1 gram berapa anting-anting? Paling-paling 25 ribu. 30 kurang lebih segitu. Dikalikan 565. Ya. Jadi nisabnya akan cepat mengikuti perak. Sehingga zakatnya akan cepat keluar. Sehingga orang miskin cepat dapat. Nah, kalau begitu, zaman sekarang ini nisabnya uang mengikuti perak, tidak mengikuti emas. Begitu. Mungkin ada kalanya orang tadi karena takut sedekah, takut zakat, ya, mengikuti emas. Ya, itu kembali kepada masalah zakat hewan tadi, ya nggak boleh seseorang sengaja lari dari zakat dengan cara-cara seperti itu. Sekarang kita mengikuti fatwa para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahlaz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Nah, ulama telah memberikan fatwa bahwa zakat uang mengikuti yang paling menguntungkan orang miskin. Sementara di zaman ini yang paling menguntungkan orang miskin adalah mengikuti perak. maka kita pun harus menilai uang kita dengan harga perak. Ya. Allahumma alam. Kemudian masih terkait dengan ini yang saya ingat di sini, terkait dengan uang ini, banyak orang bertanya, saya dapat uang dari gaji, nanti saya dapat uang dari dagang, nanti dapat uang dari panen. Ikhwanikidin rahimakumullah, kalau kita sudah punya uang dan mencapai nisab, maka uang-uang yang datang berikutnya sudah diikutkan itu. Ya. Pada dasarnya memang tiap uang harus mencapai haul, tapi itu kerepotan. Itu namanya mal mustafad. Uang yang dihasilkan berikutnya di tengah-tengah nisab. Kalau kita sudah mencapai nisab uang kita sekarang, kemudian 2 bulan berikutnya dapat uang lagi, mau dihitung nisab sendiri, 5 hari berikutnya dapat uang lagi. Nah, kalau pengusaha kan begitu, ya kan? 1 hari mungkin dapat 1 nisab mungkin. Jadi dia mungkin tiap hari, tiap 1 minggu punya harta-harta yang punya nisab sendiri. Repot. Repot sekali. Makanya di sini, kalau sudah mencapai yang pertama nisab, maka yang lain berikutnya, 1 hari kemudian, 2 hari berikutnya, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, semuanya mengikuti nisab yang induk ini. Ya, semuanya mengikuti nisab yang induk ini. Kemudian nanti di akhir tahun, mencapai nisab, mencapai haul, semuanya dikeluarkan dari situ. 2,5% dari semuanya. Ya, jadi sekarang mencapai nisab karena usaha misalnya peternakan. Sebulan dapat gaji, tambahkan di situ. 2 bulan dapat warisan, tambahkan. 3 bulan dapat apa? Apa lagi? Ya, dapat macam-macam lah. THR atau hadiah atau apa. Semuanya dijadikan bersama yang pertama. Kemudian nanti, ya, di akhir haul dikeluarkan dari semuanya 2,5%. Begitu. Termasuk yang dapat uang bulanan, gaji bulanan. Ya sama, diikutkan yang itu. Tidak setiap bulan bayar zakat. Oh kan saya dapat, saya kan profesinya ini dan itu setiap bulan. Oh kalau saya tidak, profesi saya gajinya tiap minggu. Oh kalau saya tiap hari. Ya. Kalau kamu, saya satu apa, ya per 2 minggu. Ya. Kalau kamu saya 8 hari. Ala kulli hal, macam-macam. Itu semuanya enggak berlaku seperti itu. Kalau kamu sedekah sunnah boleh. Tapi kalau zakat tidak. Zakat harus 1 tahun haul. Mengikuti haul. Nah, di sini banyak orang yang pengennya yakni berbuat baik, ingin segera menunaikan kewajiban sehingga setiap bulan dia keluarkan atas dasar zakat. Ini keliru. Ya. Kalau dikeluarkan atas dasar sedekah yang sunnah boleh. Tapi kalau atas dasar zakat, zakat ada aturannya. Tidak boleh kita sembarang membayarkan zakat. Ya. Mau zakat istilahnya profesi ataupun yang lain, tidak. Zakat ada aturannya. Termasuk zakat uang seperti yang tadi kita sebutkan, harus nisab dan haul. Tiap tahun 1 kali. Begitu. Selanjutnya, di sini disebutkan Asy-Syaukani mengatakan wala tajibu fil jawahir, dan tidak ada zakat pada permata-permata. Jadi berbagai macam permata yang mungkin mahal-mahal lebih daripada emas dan perak mungkin saja. Ada batu mulia, ada saya kurang tahu nama-namanya ya. Ini orang-orang yang kaya-kaya mungkin lebih tahu. Ada, saya tahunya banyak permata, batu mulia, intan, mutiara, kurang lebih itu. Ya. Semuanya itu yang terkadang nilainya melebihi emas, tidak ada zakatnya dari harta itu. Ya, jangan kemudian oh saya punya mutiara satu ember, misalnya, ya, petani mutiara barangkali, ya, ini zakatnya berapa? Oh, 5 butir, tidak ada seperti itu, tidak ada. Kalau ini dijual jadi uang, nah, masuk ke zakat uang, begitu. Tapi selama masih jadi mutiara itu, tidak ada zakatnya. Begitu pula yang lain dari perhiasan-perhiasan yang macam-macam itu, tidak ada zakatnya. Terkadang orang ya berusaha main akal-akalan. Masa emas saja ada zakatnya, ini batu mulia harganya lebih daripada emas, kok nggak ada zakatnya. Loh. Yang punya syariat itu siapa? Ya, yang mengatur syariat siapa? Syariat itu bukan akal-akalan. Syariat itu agama, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan zakat pada barang ini, tidak zakat pada barang itu, semuanya ada hikmahnya. Yang kadang kita tahu, kadang kita nggak tahu. Ya. Kalau seperti emas dan perak umumnya di dunia, orang yakni menilai harta tersebut dan memang apa nilainya dari dulu sampai sekarang juga seperti itu. Kalau benda-benda seperti itu, nilai juga bisa saja berubah dengan mudah kan, tergantung orang. Kita nggak tahu hikmah secara persis dari itu semuanya. Yang jelas kita harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hikmahnya kita pahami ataupun belum kita pahami. Ya. Sehingga kita katakan walaupun harta-harta itu terkadang nilainya lebih daripada emas dan perak, kita katakan tidak ada zakatnya. Tapi kalau nanti jadi uang, baru ada zakatnya. Jadi emas, baru ada zakatnya. Jadi perak, baru ada zakatnya. Begitu. Allahu'alam. Begitu pula, yakni mengingat hal ini, sebagian hewan, ya, kenapa kok hanya 3, unta, sapi, kambing. Kenapa kuda nggak ada zakatnya? Kuda itu kan kadang lebih mahal daripada unta. Kuda balap, ya, apa ada unta balap? Setahu saya nggak ada. Yang ada kuda balap lebih mahal. Kok malah nggak ada zakatnya? Ya itulah Rasulullah mensyariatkan seperti itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tegas Nabi SAW mengatakan, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa la qarasi shadaqah." Tidak ada zakat, kewajiban zakat atas seorang muslim baik pada budaknya ataupun kudanya. Mau kuda apa saja tidak ada zakatnya. Ya. Begitu pula hewan-hewan yang lain. Di sana ada keledai, di sana bahkan dulu ada budak juga enggak ada zakatnya. Hewan-hewan yang lain tidak ada. Hanya 3 macam hewan yang dizakati. Semuanya kembali kepada syariat. Yang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harus tunduk padanya. Dan kita yakin di sana ada hikmah-hikmah. Dari zat yang maha hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui ataupun tidak, kita harus senantiasa pasrah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Allahu a'lam. Masih ada waktu 15 menit. Kita mengajukan untuk tanya jawab ditulis di nomor kita. Mohon insya Allah untuk taklim rutin kedua di masjid ini dimulai pukul 9.45 akan disampaikan oleh Ustaz Fauzan dari Pendem Sragen. Sekali lagi, insya Allah untuk kelima kedua di masjid ini dimulai pukul 9.45 akan disambungkan oleh Ustaz Fauzan dari Pendem Sragen dengan materi kejahilan sumber malapetaka. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah zakat yang dikeluarkan diberikan kepada anak atau istri? Kalau kepada anak dan istri, banyak ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kewajiban kita terhadap mereka adalah nafkah. Khawatir nanti diberi zakat akhirnya gak usah diberi nafkah. Kan kamu sudah saya beri. Nah, padahal dari zakat, nafkahnya mana? Nah, jadi untuk anak dan istri, kewajibannya adalah memberikan nafkah. Sehingga zakat diberikan kepada yang lain. Tapi kalau dari istri kepada suami, boleh. Istri kepada suami boleh. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Kalau suaminya ternyata fakir, terjadi. Ya, suaminya fakir, istrinya kaya. Istrinya mau bayar zakat. Kepada siapa? Kepada suami, boleh. Dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada istrinya, kalau kamu mau beri zakat kepada aku. Istrinya melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Nabi membenarkan. Ya, membolehkan dan membenarkan. Karena tadi, Allahu a'lam, tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Sehingga di sini, kalau memberikan zakat kepada suami, asalkan memang berhak, maka boleh. Ya, jangan niatnya itu untuk tetap memonopoli harta itu supaya tidak keluar dari keluarga, diberikan kepada suami sementara suami enggak berhak, tidak boleh. Tetap dia orang yang berhak baru diperbolehkan untuknya diberi. Bagaimana kepada orang tua? Sebagian ulama juga mengatakan tidak boleh kepada orang tua karena juga kewajibannya nafkah kepada orang tua itu. Namun sebagian ulama membolehkan kalau memang dia fakir. Yang jelas kepada orang tua, kalau diberi atas dasar zakat, maka jangan kemudian menggugurkan nafkah. Berikan kepada mereka nafkah, kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Kepada adik dan kakak, boleh. Asalkan memenuhi syarat penerima zakat. Pertanyaan berikutnya, kalau kubah emas di masjid yang kewajiban bayar zakat siapa? Ya, milik siapa itu? Kalau nggak ada yang punya, ya nggak ada yang berkewajiban bayar zakat. Karena itu statusnya wakaf. Sehingga tidak ada yang berkewajiban zakat. Zakat itu terkait dengan mukallaf. Seorang yang terbebani hukum. Ya. Sehingga kalau harta semacam itu, wallahu a'lam, tidak ada zakatnya. Tanya berikutnya, untuk pengantar tidur anak, bolehkah bercerita kepada anak dengan cerita yang dibuat-buat dengan tujuan memberi pengajaran kepada anak? Jangan, lebih baik jangan, karena yakni cerita-cerita, apalagi cerita-cerita rakyat ya, yang tidak tahu benar dan salahnya, kancil nyolong timun misalnya. Jadi sumbernya dari mana, benar apa, dari mana itu. Akhirnya secara tidak langsung ada unsur dusta. Ya, cerita yang tidak benar. Nanti mungkin kalau sudah besar anaknya menjadi menjadi ahli novel, bikin ya cerita-cerita novel. Kenapa? Karena sejak kecil cerita-cerita yang gak benar. Akhirnya dia bikin cerita yang gak benar. Nah, ini gak benar juga. Makanya pendidikan yang tidak benar. Kita cari cerita yang ada benarnya. Ya, ada sumbernya. Supaya juga mendidik anak tersebut kejujuran. Wallahualam. Apa hukum inseminasi buatan dan bayi tulang, bayi tabung dalam pandangan Islam? Inseminasi ini saya tidak tahu maknanya, saya diterangkan nanti ya. Kalau bayi tabung, banyak ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Yeah. Sel telur dan sel sperma berasal dari suami yang sah. Ya, mereka memanfaatkan tidak boleh karena wallahu a'lam dari bab saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Karena kalau pintu ini dibuka, mungkin akan bermudah-mudahan dan mungkin terjadi percampuran. Seperti misalnya di negeri-negeri barat, ada orang jual sperma, ada orang ada bank sperma, ya seperti itu. Ya, jadi dia punya anak banyak, di rahimnya siapa, campur dengan telurnya siapa, wallahu a'lam. Ya, punya anak tapi anak nggak resmi jadinya, ya kan? Nggak resmi, nggak serumah di rumah orang. Kenapa? Oh, dia dulu ngambil dari sperma, bank sperma yang, na'udzubillah, dari saya misalnya. Barat kan seperti itu. Bahkan saya pernah baca berita itu pada nitip rahim di India. Ya, jadi orang-orang India yang miskin-miskin, ya menyewakan rahimnya. Ya, yang dikandung, ya ternyata lahirnya orang-orang bule dari orang India itu. Kenapa? Karena hanya dipinjam rahimnya. Ya, na'udzubillah, jadi kacau seperti ini. Garis keturunannya jadi kacau. Orang India berkulit hitam, kok keluarnya orang-orang bule. Ternyata seperti itu. Dan ini diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan orang-orang India memanfaatkan karena dapat uang disewa. Rahimnya disewa. Untuk bayi tabungan. Jadi para ulama rahimahumullah menfatwakan ini tidak boleh karena untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Mungkin dalam satu kasus yang sangat apa tertentu dan sangat aman, barangkali sebagian ulama memfatwakan boleh, mungkin saja itu. Tapi ini yakni kalau kasus seperti ini harus langsung kepada ulama secara langsung untuk dibicarakan secara langsung. Bagaimana hukum memanipulasi pajak agar ringan pembayarannya? Wallahualam, ini perlu ditanyakan kepada para ulama ya. Susah. Tolong dijelaskan zakat barang dagangan. Insya Allah pada waktunya nanti ada pembahasan zakat barang dagangan. Dan gaji per bulan. Gaji per bulan seperti yang tadi saya sebutkan, dia mengikuti nisab induk. Kalau gaji per bulan nggak pernah mencapai nisab, ya nggak pernah zakat berarti. Dapat bulan ini, misalnya gajinya 3 juta. Kemudian dipakai, habis. Bulan depan dapat lagi 3 juta. Dipakai, habis lagi. Terus habis, nggak pernah mencapai nisab. Ya, nggak pernah bayar zakat. Ya. Karena memang dia belum berkewajiban, belum mencapai nisabnya. Tapi kalau sudah ada uang yang mencapai nisab, kemudian ada gaji tiap bulan, maka sisa dari gaji tiap bulan itu dimasukkan ke nisab induk tadi. Kemudian dizakati bersamaan di akhir haul. Bagaimana halnya zakat barang dagangan? Insya Allah nanti akan kita bahas. Di sini bertanya tentang MTA dan ketuanya, katanya mereka isbal memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki dengan alasan itu yang dilarang hanya sarung, kalau celana tidak apa-apa. Nah, ini wallahu a'lam akal-akalan ya. Karena Rasulullah SAW di sebagian hadis menyebut izar, memang sarung. Tapi di hadis yang lain yang namanya celana ya, celana sirwal namanya, zaman dulu juga sudah dikenal. Maka beliau mengatakan tasarwalu wa taziru, pakailah sirwal, pakailah sarung. Kemudian Nabi mengatakan dengan lafal yang umum, ma asfala, semua yang di bawah mata kaki, fafinnar, maka tempatnya di neraka. Jadi ini mencakup baik sarung maupun sirwal, celana panjang ataupun gamis, ya, semuanya bagi kaum laki-laki. Jadi apa yang disebutkan di sini dalam pertanyaan bahwa MTA dengan tokoh-tokohnya berpandangan seperti itu, ini adalah pendapat yang akal-akalan dan tidak sejalan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, saya dagang dengan modal uang senilai 30 juta, lalu tiap bulan bagi hasil. Jika pendapatan saya cukup untuk menghidupi keluarga tiap bulan, maka bagaimana zakatnya? Saya tiap dapat uang pasti dijadikan barang dagangan. Ya, kalau uang yang tadi yang modal sudah, itu bukan uang simpanan. Itu uang yang berputar, bukan uang simpanan. Tidak masuk dalam perhitungan nisab. Sehingga yang dihitung sebagai nisab adalah harta yang dia miliki, hasil darinya, yang dia tabung. Kalau ternyata nggak pernah bisa dia tabung, habis terus untuk keperluan, yang nggak ada zakat berarti atas dia. Bagaimana hukum jaminan kesehatan BPJS yang, ya, Allah alam, ini perlu gambaran yang jelas, ya. Sementara yang digambarkan kepada saya itu asuransi, dan asuransi tidak boleh. Tapi katanya ada jenis yang itu bukan asuransi. Kalau jenis yang bukan asuransi, maka bisa jadi boleh. Tapi ini perlu penjelasan mungkin yang tahu secara pasti, ya, menerangkan kepada para asatidzah, para ustaz, untuk mereka memandang dari sisi boleh dan tidaknya. Kalau sekedar seperti ini, apa hukumnya BPJS seperti ini? Ya, ini wallahualam, kita nggak bisa menjawab begitu saja. Bapak saya punya uang 32 juta sekitar 2 tahun yang lalu. 1 tahun kemudian tinggal 28 juta. Apakah zakatnya dijadikan satu dalam 1 tahun, dalam 2 tahun itu? Tidak, kalau sudah melewati 2 tahun berarti zakatnya 2 kali. Yang melewati 5 tahun belum zakati, zakatnya 5 kali. Selama itu masih mencapai nisab. Tapi kalau baru dizakati 3 kali, nilainya sudah di bawah nisab, maka ya 3 kali saja. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.